tujuh malam. Lelahku menunggu jawaban, cobalah mengerti. Hanya dirimu di hati ini, cobalah mengerti. Hanya dirimu selalu ku nanti kasih. Wow, oh, kasih. Oh. Memang benar aku yang mengiri sekuntum bunga warna-warni. Memang benar aku yang mengiri sekotak coklat di mejamu kasih. Cobalah mengerti, hanya dirimu di hati ini. Cobalah mengerti, hanya dirimu selalu ku nanti kasih. Oh, oh, sama yang lain. Cobalah mengerti, cobalah mengerti kasih.